إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله بكم السلام عليكم ورحمة الله كتاب الشريعة كتاب العلاقات الفقهية yang ditulis oleh Fadilah Syekh Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdul Al-Fawzan Habibullah Ta'ala Walau Ma'alif Habibullah Ta'ala Wa kala yukda alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasani. Demikian juga pada sebuah syair dari seorang penyair, yaitu yugda alal mar'i fi ayami mihnatihi. Seseorang akan menentukan, memilih, memutuskan pada hari-hari terjadinya fitnah, hatta yara hasanan ma laisa bil hasani, sampai orang tersebut melihat suatu kebaikan menjadi bukan suatu kebaikan. Sehingga manusia yang terkena fitnah, manusia yang terhalangi dari bisa memahami syariat, memahami hukum-hukum Allah, kena fitnah, yang tentunya timbul dari kabar-kabar, berita-berita yang memang diputar balikkan, yang seharusnya syariat Islam itu adalah dijunjung tinggi, diamalkan, diterapkan, namun karena fitnah, karena banyak hal yang membuat seseorang memandang syariat yang harusnya ditegakkan, harus dibela, harus dilaksanakan, harus diterapkan, dipandang menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka Aisyah Abi Dawud telah menyatakan fayajibu ala haulai ayyuraji'u rusdahum, maka yang wajib atas mereka, orang-orang yang terkena fitnah, dia harus mengembalikan petunjuk, bimbingan kepada Islam, kepada hukum Islam, kepada syariat Islam. Wa yaqumu uqulahum, dan hendaklah mereka memahami dengan akal-akal mereka. Wa yuti'u rasulahum sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah mereka mentaati Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. di dalam menerapkan Islam, menerapkan syariat Islam, menerapkan hukum-hukum Islam sebagaimana yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwaffiru rihahum alladhi khalaqahu Allahu jimalan lahum wa alamatan ala rajulatihim rajulatihim. Dan hendaklah mereka memelihara jenggot-jenggot mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hiasan ketampanan bagi para laki-laki dan sebagai tanda kejantanan bagi para laki-laki. Sampai di sini selesai. Kemudian qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala bab fi akamil as-sujaji wa kasril izami, bab tentang hukum-hukum pidana tentang as-sujad, yaitu perbuatan pidana yang mengakibatkan luka yang berada di kepala. Bakasul idham dan kasus pidana yang mengakibatkan patahnya tulang-tulang. As-sujaju jam'u sujajin, sujatin. As-sujaj ini jama' dari sujjah. Waya al-jarhu fil ra'si wal wajhi khasatan, yaitu luka yang berada di kepala dan wajah secara khusus. Sumiyat bidzalika minasujji, maka sehingga dinamakan dengan sujji, yaitu luka yang berada di kepala dan di wajah. Wa huwa lugatan al-qat'u, dan secara bahasa artinya qat'u, memotong. Li'annaha tuqta'ul jildi, karena luka yang ada di kepala atau di wajah ini apa? Memotong kulit. Kulit terpotong ya kan kalau luka. Fa in kana al-qat'u fi ghairi ra'si wal wajhi sumya jarhan la sujatan. Jika yang terrobek, terluka kulitnya ini pada selain wajah, pada selain kepala dan wajah, maka disebut dengan luka. Hal disebut dengan jurhan, bukan sujatan. Jadi kalau istilah bahasa Arab jurhan, jurhan itu luka pada anggota badan. Kalau sujat atau sujatan, ini luka terkhusus pada kepala dan wajah. Wa tanqasimu sujjatu bi'tibari tasmiyatiha al-manqulatu 'anil arabi ila asyrati aqsamin. Dan luka pada kepala dan wajah ini terbagi berdasarkan penamaan yang dinukil oleh orang-orang Arab ini ada 10 bagian. Kullu ismin lahu ismun khasun wa hukmun khasun. Maka pada satu bagiannya ini ada nama khusus dan hukum khusus. Jadi khusus kepala dan wajah ini namanya macam-macam, istilahnya macam-macam, hukumnya macam-macam, ada 10. Al-ula yang pertama, al-harisatu. Yang disebut dengan luka al-harisah. Wa ya allati takhrusul jildu. Al-harisah yaitu luka yang berujud mengelupas kulitnya. Kulitnya mengelupas. Bukan terpotong tapi mengelupas ya. Terpotong enggak? Terbelah gak ya? Tasakkahu qalilan wala tajmihi, yaitu kulit yang sobek sedikit namun tidak berdarah. Ya, sobek sedikit namun tidak berdarah berarti mengelupas ya. Ini juga disebut dengan luka. Wa tusamma al-qasiratu, disebut dengan al-qasirah. Ay anaha takasurul jildu, yaitu karena terkelupasnya kulit. Kulit terkelupas. Contohnya kenapa ini? Kulit terkelupas. Namun di kepala atau wajah. Asaniyatu, bagian yang kedua, al-bazilatu. Al-bazilatu ya allati tasilu min haddamu qalilan wa tusama ad-da'amniatu. Al-bazilatu adalah kulit yang mengelupas, ya mengeluarkan darah sedikit. Kulit yang terkelupas dan mengeluarkan darah sedikit yang berada di kepala atau wajah. Disebut juga al-jami'ah. Tasbihan bi khurujid jam'i minal 'ain. Ya, ini sebagai penyerupaan keluarnya jamak air mata dari mata. Karena apa? Ya sakit. Orang terkelupas kulitnya kemudian keluar darahnya sedikit, kan sakit pedih ya kan? Akhirnya mengeluarkan mata, air mata. Asal satu, bagian yang ketiga, al-badi'atu. Al-badi'ah wahiya allati tabdi'ul lahmu atau tabdi'ul lahmu tasakkahu ba'dal jildi. yaitu al-badi'atu adalah terbelahnya kulit sampai kelihatan putih tulangnya, sampai kelihatan putih tulangnya. Berarti apa? Kulitnya sobek ya. Benar-benar kulitnya sobek, otomatis ya berdarah. Sehingga terlihat putih tulangnya. Ini lebih dalam lagi berarti, lebih dalam lagi. Ar-rabi'atu al-mutalahimatu, yang keempat luka yang disebut al-mutalahimatu. Ia al-ghaisatu fil-lahmi. Walidzalika istaqat minhu. Al-ghaisatu fil-lahmi, yaitu luka yang bisa membelah, bukan cuma kulit namun dagingnya terbelah, dagingnya tetel, bukan terbelah, dagingnya sampai apa ya, bisa lepas ya, terbelah dagingnya. Berarti ini lebih parah lagi ya, bukan cuma terbelah saja kulit dan dagingnya, namun dagingnya katut ya, ya terlepas atau terkoyak ya, terkoyak dagingnya, terkoyak. Bagian yang kelima, al-khamisatu as-samhaku. As-samhaku hiya alati tangfudu minalahmi, atau tungfadu minalahmi, yaitu luka yang sampai melubangi tulang, lahan, luka yang sampai menembus, menembus daging. Wala yabqa bainaha wa baina al-admi siwa bersama asam hak, sehingga lukanya tersebut sampai tidak tersisa antara tulang dan kulit, tulang dan apa, daging, itu hanya kulit yang tipis saja. Sehingga luka yang sampai menembus ke daging, sehingga daging ini hilang, akhirnya apa? Akhirnya luka tersebut sampai menembus apa, sampai pada tulang, dan hanya tertutupi tulang tersebut dengan kulit yang tipis saja. Nah, kulit yang tipis ini disebut dengan sanhat. Wa sunnat al-jirahatul wasilatu ilaiha biismiha, disebut dengan luka yang menyampaikan kepada tulang tersebut, yaitu namanya sanhat, yaitu kulit yang tipis. Ini ada lima bagian. Wa hadhil khamsul al-maghfuratu minasujjaji laisa fi diyatiha mablagun qadra minasyarik. Maka yang kelima, lima jenis ini atau lima bagian ini yang telah disebutkan dari jenis-jenis luka yang ada di kepala, di wajah, maka tiada ada diyat yang sampai kepada ketentuan di dalam syariat. Tidak ada diyat yang ditentukan di dalam syariat. Fato kejaru piha hukuman, maka diyatnya ini ditentukan oleh hukumah atau oleh pengadilan. Yastahidul hakimu fi takdiriha, yaitu ditentukan oleh istihad seorang hakim di dalam menentukan diyatnya dari lima macam luka tersebut. Intinya lima luka tersebut itu apakah kulit mengelupas atau dagingnya terbelah. Yang intinya luka tersebut sampai kandas ke tulang, sampai kelihatan tulangnya. Apakah sobek kulitnya atau dagingnya sehingga kelihatan tulangnya. Maka ini diatnya ditentukan oleh seorang hakim, istihadnya seorang hakim. Kala al-mu'allif hamidullah ta'ala as-sadisatu, yang bagian yang keenam, al-maudihatu, luka yang disebut dengan al-maudihah. Wahiyal lati tudihu atau tudahul atmu wa tabrajuhu wa diyatuhu famsatu ab'aratin. Yaitu luka yang sampai menampakkan tulang-tulang yang jelas. Misalnya tulangnya kelihatan, tulangnya benar-benar kelihatan dan terlihat. Kalau tulangnya kelihatan dan terlihat berarti apa? Sudah tidak tertutupi oleh kulit atau daging, ya kan? Kalau tadi masih tertutupi, ya kan? Masih ada sisa-sisa daging atau kulitnya. Ya. Kalau ini luka yang benar-benar bisa terlihat tulang kelihatan. Maka diatnya yang seperti ini adalah lima ab'arin, lima onta, Ia hadisi Amr ibn Hazm sebagaimana hadis Amr bin Hazm. Wa fil maudihati hamsun minal ibil, dan pada luka yang disebut maudihah, luka yang benar-benar menampakkan tulang ini menjadi tampak, ya, putih ya, maka diatnya 5 ekor unta. Sudah tidak tertutupi oleh daging dan kulit. Adapun kalau masih tadi masih tertutupi, masih ada kulitnya, baik itu dalam atau tidak dalam, maka diatnya ditentukan oleh seorang hakim. As-sabi'atu, bagian yang ke-7. Al-hasimatu, luka yang disebut dengan al-hasimah. Wayal allati tudahul akmu watas watam watah masyum watah syamuhu. Tuk saru watu jibu fiha asra minal ibil. Luka yang ke-7 ini disebut dengan hasimah, yaitu luka yang sampai tulangnya kelihatan dan tulangnya pecah. Tuksar, tulangnya sampai pecah. Kalau yang ke-6 tadi cuma kelihatan saja, kalau ini sudah tulangnya sudah pecah, berarti tambah parah lagi. Jadi apa? Memecahkan tulang batok kepala ya kan, atau tulang pipi. Maka wajib seseorang tersebut membayar diat 10 ekor unta. Yurwa zalika an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Akhrajahu min tariqi Ma'qul Al-Baihaqi wa Abdul Razzaq. Rahimahumullah. Wa lam yu'raf lahu mukhalifun fi 'asrihi min as-sahabah. Yaitu riwayat dari sahabat Zaid bin Tsabit. Hadis Zaid bin Tsabit, dan tidak diketahui adanya seorang pun dari sahabat yang menselisihi pendapat Zaid bin Tsabit di masanya. Itu bahwasanya seorang yang melukai kepala atau wajah sampai memecahkan tulang, sampai tulangnya pecah atau retak, ini retak, maka diatnya 10 ekor unta. Asaminatu, yang ke bagian yang ke-8, al-munaqalatu wa hiya allati tudakhul atmu wa ta simuhu wa tungkilul izamu bihaisu yahtaju ila jam'in li ta ta'imu atau li ta ta'im atau li ta ta'imah. Bagian yang kedelapan adalah luka yang disebut munakolah, yaitu luka yang mengakibatkan tampaknya tulang dan memecahkan tulang sehingga tulang ini terpisah. Sehingga butuh untuk disatukan kembali. Ini lebih parah lagi ya. Kalau tadi hanya retak, cah, kalau ini tulangnya sampai apa? Sampai terpencar. Tulangnya sampai terpencar sehingga harus disatukan kembali. Wa yajibu fiha khamsa asrata minal ibil, maka wajib diat yang ada padanya yaitu 15 ekor unta. 15 ekor unta. Di hadisi Amr ibn Hazm alladzi katabahu lahun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa fil munaqalati khamsa asyrata minal ibil, yaitu hadis Amr ibn Hazm bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis kepada beliau dengan sabdanya dan di dalam luka yang disebut munakolah sampai terlihat atau terlihat tulang dan memecahkan dan sampai memisahkan tulang yang membutuhkan untuk yang lagi ini diatnya 15 ekor unta. At-tasi'atu, bagian yang kesembilan. Al-ma'mumatu, luka yang disebut ma'mumah. Wahiyallati tasilu ila ummid dimal jildatud dimal, yaitu luka pada kepala yang sampai luka tersebut mengenai kulit otak, sampai mengenai kulit otak. Sampai mengenai kulit otak. Al-asiratu, bagian yang ke-10, luka yang disebut ad-damighatu. Damighah, ya alati tukhraku tilkal jildatu, yaitu luka yang mengakibatkan terkoyaknya selaput atau kulit yang membungkus otak, ya, terkoyaknya kulit atau selaput yang membungkus otak. wa yajibu fi kulli wahidatin min hatainil sujataini al-ma'mumatu wad-damighatu sulusudiyat, dan wajib pada salah satu dari dua jenis ini, yaitu al-ma'mumah dan damighah, luka kepala yang sampai tandas pada selaput otak atau sampai mengoyak atau terkoyak selaput otaknya. Ini diatnya sepertiga diat. Sepertiga diat berarti 33 sekian ya. Ekor unta. Li hadisi Amr ibn Hazm, sebagaimana hadis Amr ibn Hazm, wa fil ma'mumati sulusudiyati, dan di dalam luka ma'mumah yang sampai kandas ke selaput otak, maka diatnya sepertiga diat. Wad-damighatu ablagu minha, sedangkan ad-damighah otak luka yang sampai mengoyak atau mengkoyak selaput luar otak, ini tentunya lebih parah. Wahya aula minha, yaitu tentunya akan lebih parah daripada yang sebelumnya. Wal ghalibu anna sahibaha la yaslam, dan secara keumuman seseorang yang terkena luka ini maka tidak selamat. Berarti apa? Gagal otak ya. Gagal otak berarti apa? Darahnya masuk ke otak ya. Namanya gagal otak. Ini kebanyakannya tidak selamat. Walidzalika lam yarid bi khususiha takdir, sehingga yang demikian tidak ada pada kekhususan dari penentuan diat tersebut, yaitu pada damighah tersebut. Maksudnya lebihnya itu seberapa, ini tentunya nanti hakim yang akan menentukan antara cuma kandes sama terkoyak ya kan. Ya lebihnya ya nanti tentunya akan diputuskan oleh sang hakim. Lebihnya berapa? Ini kalau malah luka yang berada di kepala gitu. Di kepala. Ini ada 10 bagian. Ada 10 bagian yang paling pol, yang paling parah, yaitu sampai mengkoyak selaput otak. Maka diatnya sekitar sepertiga diat. Kemudian Asy-Syaikh Habibullah Salam menyatakan wafil jirohatil ja'ifati sulusudiyati, dan sekarang di dalam jirohah luka al-ja'ifah. Ja'ifah itu adalah tusukan sampai pada bagian dalam. Berarti apa? Wajah berarti ya kan. Wajah kena tusuk sampai bagian dalam. Maka diatnya sabar, tiga dari diat yang sempurna. Berarti sekitar 33 ekor sekian. Lama fil kitabi atau lima fil kitabi Amr ibn Hazm. Sebagaimana dalam kitab Amr ibn Hazm. Wa fil ja'ifati sulusudiyati. Dan pada luka yaitu berupa tusukan sampai bagian dalam, maka diatnya sepertiga diat. Qala al-Imamul Muwaffiq, telah berkata Imam Muwaffiq yaitu Ibnu Qudamah, bahwa qalu 'amati al-ilmi, dan ini adalah pendapat kebanyakan atau keumuman ahlul ilmi yaitu para ulama. Minhum ahlul Madinah wa ahlul Kufah wa ahlul hadis wa ashabur ra'yi. Di antaranya adalah ulama-ulama Madinah dan juga ulama-ulama Kufah dan ahlul hadis dan ashabur ra'yi. Ulama-ulama yang kuat di dalam istihadnya dengan ra'yu. Istihadnya itu lebih menonjol dengan ra'yunya. Wal muradu bil ja'ifati. Yang dimaksud dengan al-ja'ifah al-jirahatul lati tasul ila batini jawfi batnin wa dhari wa sadari wa khalqi wa masanati. Al-ja'ifah yaitu luka yang sampai kepada dalam perut. Berarti bukan anu ya. Bukan di wajah berarti. Wajah berarti wajah dan kepala sudah. Jadi ja'ifah berarti al-jiroha, luka yang sampai tusukan sampai bagian dalam perut, baik itu perut atau zuhur atau punggung atau dada atau halak kerongkongan atau masanah itu kambung kemih kencing kena tusuk. Maka diatnya sepertiga diat, bukan pada wajah. Namun tusukan yang masuk sampai ke dalam yaitu pada perut, pada punggung, pada dada, pada halak, kerongkongan, dan pada kandung kemih. Kenceng. Maka ini diatnya sepertiga diat. Wallahualam bissawab. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.